Kata Rasulullah, padamu ada dua sifat yang Allah cintai. Baru beliau menyebutkan, pertama darinya, al-hilmu wal-anah. Al-hilm, yang kedua, al-anah. Yang pertama, engkau tabah, sabar dalam menghadapi perkara-perkara. Cermat, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam perkara-perkara yang ada. Al-hilm, al-ana. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini menunjukkan bahwa sifat tergesa-gesa, terburu-buru bukanlah sifat yang dicintai dan bukan sifat yang terpuji. Namun Allah telah menetapkan kepada kita semua dua, kepada kita semua sifat tersebut. Hanya saja tentunya dengan sifat tersebut, bagaimana kita lenyapkan dan kita singkirkan atau kita mengalahkannya dengan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat tabah, sabar, dan cermat dan teliti dan tidak terburu-buru. Cermat, teliti, dan tidak terburu-buru. Al-ana. Tentunya dengan sifat ini, seorang dengan apa yang akan dia jalani, apa yang dia dapatkan dari sisi Allah, dia akan mudah menerimanya, dia akan mudah mensyukurinya, dia akan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan sifat terburu-buru yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu merupakan sifatnya syaitan. Maka dengan sifat terburu-buru ini mereka tinggalkan, karena tidak akan membawa kepada kebaikan dan tidak bisa menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan padanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itulah dari hamba yang bersyukur, hamba yang selalu menyandarkan pujian dan sanjungan kepada Allah dengan apa yang Allah berikan selalu kepadanya, tentunya tidak luput dari sifat dia tabah dan sabar. Dia pun tentunya cermat, teliti, dan tidak terburu-buru. Keadaan kita di dunia ini tidak lepas dari ujian dan musibah, tidak lepas daripada segala macam bentuk ujian, cobaan. Demikian pula tidak lepas dari kesempitan dan berbagai macam urusan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menguji kalian, siapakah yang paling baik diantara kalian amalannya. Dengan ujian ini, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik diantara kalian amalannya. Dan dia zat yang maha perkasa lagi maha memaafkan, maha mengampuni. Dalam suratul Mulk ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-155, dan kami pastinya lanabluwannakum, kami pastinya akan menguji kalian. Dalam konteks ayat ini pakai lam dalam mata pelajaran tentunya tata bahasa Arab, lam di sini adalah lam penekanan, lam tak, lam taukid atau lam lit taqid, sungguh-sungguh. Kemudian ditambah dengan nun, nun al-thakilah fil mudhari', kemasukan nun al-thakilah, laba apa, lanat beluannakum, sungguh-sungguh. Dan nun thakilah juga untuk penekanan, sehingga dengan konteks ini betul-betul Allah akan menguji kita. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala akan mencoba kita, menguji kita dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana telah kita dengarkan ayat, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Demikian walanabluwannakum, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, mencoba kalian. Bukan suatu yang sekedar kira-kira, sekedar timbang-timbang, tetapi betul-betul Allah akan menguji. Lanabluwannakum, saya akan menguji kalian. Dengan ujian apa? Bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat. Yaitu dengan sesuatu dari rasa takut. Rasa takut dalam segalanya. Sesuatu dari rasa lapar, sesuatu dari kurangnya harta, bahkan mungkin lenyapnya harta, binasanya harta yang kita miliki, sesuatu dari hilangnya jiwa, sesuatu yang juga akan meluluh lantakkan pertanian kita, ladang kita, sawah kita, harta benda kita. Saya akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan itu semua. Dan ini bukan sekedar ancaman dari Allah, tetapi Allah menetapkan hal tersebut dengan takdirnya. Betul-betul Allah akan menguji kalian. Tetapi dari ujian itu ada tujuan yang Allah inginkan, yaitu Allah ingin melihat siapa yang sabar, siapa yang dia tetap beramal dengan amal baik, siapa yang dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka orang-orang yang sabar ini, merekalah orang-orang yang selamat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan ujian, maksud dan tujuan dari ujian tersebut. Karena itu kita kembali bahwa dibutuhkan kepada kita sifat yang Allah cintai. Bagaimana kita tabah, sabar. Bagaimana kita tidak terburu-buru. Bagaimana kita selalu cermat dalam satu perkara, sehingga dengan apa yang kita dapatkan dari ujian, dari cobaan, bukan sebuah kemurkaan dari Allah, tetapi itu hanyalah ujian untuk melihat kesabaran, ketabahan, dan untuk memotivasi kita di dalam ibadah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu memuji kepada Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah ala kulli hal, kita dengan nikmat dari Allah demikian banyak sekali mendapatkannya. Hanya saja kita tidak bisa menghitungnya dan tidak bisa menjumlahkannya. Karena niscaya kalau kita ingin menghitungnya dan menjumlahkannya, kita tidak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung, menjumlah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu. Kita yang tidak mampu menghitung nikmat Allah, kita yang tidak mampu menjumlah nikmat Allah. Tetapi nikmat itu telah banyak kita dapatkan. Bahkan mungkin boleh dikata nikmat itu lebih banyak yang manis, yang indah, yang nyaman, yang lezat, yang telah kita terima daripada ujian dan cobaan. Tetapi kembali kepada sifat kita itu tergesa-gesa, kita itu tidak pernah bersabar, kita itu kurang cermat di dalam berpikir. Itulah sifat kita. Sehingga ketika kita dapat satu musibah, satu keberatan, kita hanya melihat musibah tersebut, lupa dengan nikmat Allah yang demikian banyak. Lupa setiap hari kita mendapatkan nikmat, tidak dapat kita hitung, tidak dapat kita jumlah. Lupa kita dengan nikmat tersebut. Hanya saja ketika kita dapat satu musibah, kita terfokus dengan musibah tersebut. Kita terfokus dengan satu keadaan tersebut, seakan-akan keadaan ini saja yang kita dapati. Padahal bisa jadi dengan musibah itu Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan. Bisa jadi dengan musibah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim terhadap hambanya. Wama Allahu bidhallamin lil 'abid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah zalim kepada hambanya. Hambanya lupa bahwa apa yang Allah tetapkan baginya dari ujian dan cobaan itu untuk kebaikannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, may yuridillah bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan uji dia, Allah akan coba dia. Bahkan dari ujian dan cobaan itu merupakan tanda cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya kita tidak mampu berpikir ke sana. Atau kebanyakan mereka yang tidak mendapatkan taufik tidak mampu berpikir ke sana. Dia lihat ujian dan cobaan ini menyiksanya. Dia lihat ujian dan keberatan ini mengganggu kehidupannya. Padahal itu dari tanda cintanya Allah. Kalau dia sejenak mau berpikir, cermat melihat perkara, sabar dan tabah. Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhamul jaza ma'idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala kalian itu dilihat dengan besarnya ujian. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pahala yang besar, kalian mesti ridha dan mesti rela untuk diuji. Kita kembali katakan bahwa bisa jadi ujian, cobaan itu bahkan kecintaan Allah kepada kalian, tapi kalian tidak memikirkannya. Kalian hanya melihat nikmat itu, kalian hidup nyaman, hidup dapat makanan, minuman, tidur layak dan seterusnya. Semuanya lengkap, kebutuhannya lengkap. Kalian cuma melihat nikmat dari sisi itu. Padahal ketika Allah datangkan ujian dan cobaan yang kalian tidak suka dan kalian benci tersebut, bisa jadi itu tanda cintanya Allah kepada kalian. Maka kita katakan, hamba yang dicintai adalah hamba yang sabar dan tabah, selalu cermat berpikir. Sehingga kita lanjutkan hadis, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, kita pun bersedia untuk mendapatkan cobaan. Karena pahala yang besar, pahala yang banyak, dengan riwayat tadi, hanya didapatkan atau bisa didapatkan dengan besarnya ujian pula. Idhamul bala, idhamul jaza ma'idhamil bala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauma," apabila Allah mencintai satu kaum. Ini pernyataan dari Allah lewat lisan nabinya yang tidak pernah berbohong dan berdusta. Innallaha idza ahabba qauma. Allah kalau ingin mencintai satu kaum, perhatikan baik-baik. Allah apabila ingin mencintai satu kaum, apabila dia ingin mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah pasti datangkan kepadanya ujian, cobaan. Jadi kalau Allah cinta kepada seorang, pasti Allah akan datangkan padanya ujian dan cobaan. Mafhumnya, kalau seandainya seorang tidak mendapatkan ujian dan cobaan, mafhumnya, difahaminya nas ini, kalau tidak mendapatkan ujian dan cobaan, jawabannya bisa jadi dia dari kaum yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan senang kita tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan cobaan, tidak mendapatkan musibah, tidak mendapatkan kesempitan. Jangan senang. Bahkan kita mempertanyakan, kita dari hamba yang dicintai atau bukan ya? Sehingga dengan ujian dan cobaan, itu bahkan menetapkan, memposisikan kita mudah-mudahan dari hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semuanya hamba itu setuju, tidak semuanya hamba itu sepakat. Karena hamba tidak bisa melihat kebaikan untuk dirinya, tidak bisa melihat kebaikan untuk agamanya. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Faman radiya falahu ridha." Siapa yang ridha dengan ujian Allah ini, ridha dia, lapang. Dia menerima seutuhnya apa yang datang, apa yang Allah ujikan, apa yang Allah datangkan padanya, dia ridha, tidak ada sama sekali keberatan. Dia ridha dengan ketetapan Allah. Maka dia pun mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha padanya. Ketika hambanya ridha, Allah ridha. Tetapi ketika hambanya berkeberatan, bahkan yang namanya ujian, cobaan itu tidak sedikit orang merasa diabaikan, merasa ditindas, merasa dianiaya. Tidak sedikit. Merasa bahwa dia disikapi dengan tidak adil. Bukan oleh manusia, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika datang ujian dan cobaan, dia pun marah, murka, memberontak, berburuk sangka kepada Allah. Yang seperti ini, keadaan manusia yang seperti ini, maka barang siapa yang tidak ridha, siapa yang murka dengan ujian, cobaan yang Allah berikan, padahal itu tanda Allah cinta padanya, dia tidak suka, dia tidak ridha, maka Allah pun balas kepadanya dengan kemurkaan. Siapa yang tidak ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang tidak ridha, siapa yang murka dengan ujian dan cobaan Allah tersebut, maka baginya bukan kebaikan, tetapi kemurkaan pula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba tidak pantas untuk marah dengan ketetapan Allah. Bahkan dari iman kepada takdir Allah yang baik dan buruknya merupakan perkara yang wajib untuk kita jalani. Karena kita dibimbing dengan rukun iman yang keenam ini. Iman bil qadari khairihi wa syarrih. Realisasi dari iman kepada takdir baik dan buruk, realisasinya kita harus bisa menerima apa yang Allah berikan, apa yang Allah datangkan kepada kita dari segala keadaan, termasuk keadaan yang menjepit, keadaan yang mungkin menghilangkan seluruh harta benda kita, bahkan orang-orang yang kita cintai, karena tidak satu musibah, tidak satu musibah hal ini terjadi. Dengan musibah dan keberatan, bahkan sekejap apa yang dimiliki hilang semuanya. Tetapi siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, dia yakin ini yang paling baik yang Allah tetapkan pada dirinya. Selama dia tidak berbuat maksiat, selama dia tidak berbuat durhaka, selama dia tidak berbuat kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, Allah datangkan musibah ini, maka dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam taraf kita mungkin dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya. Diambil nyawanya oleh Allah. Kita adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah. Allah berhak, berkuasa mengambil diri kita. Sampai pun nyawa kita diambil, dicabut, maka kita pun berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah 3 hari sebelum meninggalnya beliau, Rasulullah, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna dari hamba-hamba Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, 3 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhon billahi azza wa jalla. Tidaklah seorang kalian wafat, dimatikan, diwafatkan oleh Allah kecuali seharusnya dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun mungkin ajal kita ditarik oleh Allah, kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita cari, wahai hamba-hamba Allah? Apa yang kita inginkan, wahai hamba-hamba Allah? Kenikmatan telah kita dapatkan, kebaikan telah kita dapatkan. Apa yang kita cari? Dan ketika musibah itu datang, kita bahkan mendapatkan kecintaan dan keridhaan dengan dari Allah apabila kita lapang. Apakah ada yang lebih baik daripada itu? Apakah ada yang lebih indah daripada itu? Maka hamba-hamba Allah yang mereka beriman, mereka selalu mengembalikan diri mereka kepada Allah, selalu bersyukur dengan nikmat Allah, sabar dan tabah dengan ujian dari Allah, karena dia yakin itu adalah kebaikan bagi dirinya, maka itulah hamba-hamba yang menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah, mendapatkan tempat yang baik di dunia ini. Kalaupun mungkin dia tidak memiliki harta, tapi dia memiliki tempat yang baik di sisi Allah. Dia tidak memiliki harta. Tentunya kalau dia dari hamba yang dicintai oleh Allah, di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terhitung, tidak ternilai, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dinilai. Banyak sekali memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah yang dia akan dapatkan di akhirat nantinya. Mukmin, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Sungguh mengherankan, mengagumkan, mengherankan dan mengagumkan perkara seorang mukmin. Karena semua perkaranya baik menurut mukmin ini. Mengagumkannya karena seorang mukmin ini melihat perkaranya semuanya baik. Di mana apabila dia ditimpa dia mendapatkan kelapangan, dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini tambahan nikmat dari Allah, ini baik baginya. Di mana kemudian apabila dia mendapatkan ujian dan cobaan, dia bukan berkeluh kesah. Dia bukan menyalahkan si A, menyalahkan si B, terlebih lagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mendapat musibah, keberatan, kesulitan di dunia ini, maka sabara, dia sabar. Dan ini adalah perkara yang baik baginya. Inilah perkara yang mengagumkan yang didapati pada seorang mukmin dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mukmin demikian. Perkaranya semuanya baik. Apa yang dia dapatkan dari kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kelapangan, dari kebahagiaan, daripada kenyamanan, dari makanan minuman yang berlebihan, dari tempat tinggal, dari harta, dia bersyukur. Tapi ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, itu semua mungkin dihilangkan, bahkan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, bahkan dia juga bersabar dan menganggap urusannya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukmin. Karena kita hamba-hamba Allah, kita ini diciptakan oleh Allah, telah mendapatkan ketetapannya masing-masing. Telah mendapatkan ketetapannya masing-masing. Tidak ada di antara kita yang menjalani satu keadaan di luar ketetapan. Tidak ada. Hari ini kita mendapatkan makan, hari ini kita mendapatkan minum, mendapatkan pakaian baru, mendapatkan rumah baru, mendapatkan kelapangan-kelapangan. Tidak di luar ketetapan Allah. Itu yang Allah tetapkan untuk kita. Mungkin hari ini kita mendapatkan keberatan, kesulitan, kesempitan, bahkan musibah. Itu juga sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan segala sesuatunya terhadap hamba-hambanya, bahkan sebelum hambanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang perlu kita cermati, Rasulullah pernah bersabda, "Lau anna Allaha azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah menginginkan membinasakan alam semesta ini, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini, penduduk langitnya, penduduk buminya, semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu untuk mengazabnya dalam keadaan dia bukanlah zat yang zalim terhadap hambanya. Kalau Allah mau menghilangkan kita semuanya, melenyapkan, memusnahkan kita semuanya, dia mampu dan dia tidak zalim kalau dia berbuat seperti itu. Kenapa tidak zalim? Kita diciptakan olehnya, kita diberikan makan olehnya, kita diberikan kehidupan olehnya, kita diberikan kelapangan olehnya. Dia pencipta, dia yang menetapkan urusan kita. Kalau dia ingin mengazab kita, maka dia tidak zalim kepada kita. Walau rahimahum lakana rahmatuhu khairal lahum min a'malihim. Dan kalau Allah merahmati mereka hamba-hambanya, maka rahmanya ini lebih baik dari amal hambanya. Mungkin kita hitung-hitung amal kita. Dari kita lahir, apakah kita sudah beramal? Belum. Setelah kita balik, apakah kita sudah beramal? Belum terkadang. Di antara kita dalam usia balik belum dapat hidayah. Nanti dapat hidayah di usia 50 tahun. Nanti dapat hidayah di usia 40 tahun. Atau mungkin rendah daripada itu 30 tahun. Berarti sebelumnya baliknya usia 12 tahun masa balik, sampai usia 20 tahun, 30 tahun, kemana? Kemana? Apakah kita beramal? Kalau kita belum sadar dan belum mendapatkan hidayah, jawabannya kita arahkan kepada yang datang, kepada apa yang tidak baik. Dapat hidayah baru kita beramal. Ketika kita beramal sampai kita wafat, wafat kita mungkin usianya 50 tahun, 60 tahun, berapa sih amal kita? Apakah dari setiap usia 30 tahun itu bangun tidur sampai 60 tahun itu kita sholat terus, kita ibadah terus? Mohon maaf, tidak. Kita disibukkan dengan cari maisha, cari ini, kerja itu, amalan ini, apa melakukan ini. Amalan kita sedikit. Amalan kita ini tidak bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini tidak bisa menjadi andalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau Allah merahmati kita, rahmat ini lebih baik daripada amalan kita. Amalan kita tidak ada apa-apanya. Bahkan yang telah kita ketahui dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, masuk surganya pun seorang hamba bukan dari amalnya. Siapa mengatakan seorang masuk surga dengan amalannya? Bukan, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal dengan rahmatnya Allah. Dia tidak dapat beramal kalau Allah tidak memberikan rahmat kepadanya, tidak memberikan taufik kepadanya. Jadi kalau dia merahmati kalian, itu lebih baik bagi kalian dari sekedar amalan kalian. Maka Rasulullah melanjutkan, walau kana laka mithlu jabali Uhudin dhahaban au mithlu jabalin Uhudin tumfikuhu fi sabilillah ma kubila minka hatta tu'mina bil qadari fata'lamu anna ma asabaka lam yakun liukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun liusibaka. Seandainya kalian ingin berinfak emas satu gunung Uhud, bukan satu genggam, tapi satu gunung Uhud emas kalian infakkan, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian bisa menerima ketetapan Allah, takdirnya Allah. Allah tidak akan menerima infak kalian walaupun sebesar gunung Uhud sampai kalian beriman kepada takdir. Sampai kalian menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ketahuilah kata Rasulullah bahwa apa yang ma'asobaka, apa yang menimpamu itu tidak akan luput, lam yukhti'aka, tidak akan luput darimu. Apa yang Allah tetapkan luput darimu tidak akan menimpamu. Jadi semuanya setelah ditetapkan oleh Allah. Apa yang hari ini kita dapatkan sudah ketetapan Allah. Apa yang dari nikmat sudah ketetapan Allah. Apa yang kita dapatkan dari ujian sudah ketetapan dari Allah. Hanya saja keyakinan kita, kita perlu perbaiki bahwa ternyata semua itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu. Sampai pun itu adalah ujian dan cobaan. Bahkan kalau kita tidak berkeyakinan demikian, wa annaka in mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Kalau engkau wafat tidak memiliki keyakinan yang seperti ini, kata Rasulullah, kamu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Tentunya ini adalah nasihat penggugah iman kita. Ini adalah nasihat penggugah jiwa kita. Dengan kenyataan keadaan yang kita hadapi di dunia ini dan dituntutnya kita untuk selalu kembali kepada Allah, selalu bisa menerima ketetapan Allah, selalu cermat di dalam berpikir, tidak tergesa-gesa memutuskan, memvonis apa yang Allah berikan, tetapi selalu mensyukuri nikmat Allah, bahkan itu mungkin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu kembali di sisinya dalam keadaan ridha, selalu menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat beberapa kalimat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan-urusan kita semuanya, urusan kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran bagi siapa yang mendapatkan ujian dan cobaan dan selalu melihat ujian dan cobaan ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.